قتال خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا لمرسل متى مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء يقدم الأهم. والثاني بنو هاشم والمطلب، يشترك الغني والفقير والنساء ويفضل الإرث. والثالث اليتامى وهو صغير لا أب له، ويشترط فقره على المشهور. يتيم itu anak seorang yang belum sampai usia balig dan tidak memiliki la abalahu, la abalahu, tidak memiliki bapak. Warabi'u wal khadgiha fal awladu hatta yastaqillu latu kadhalik. فصل. الغنيمة مال مشدودة على الفرس على المذهب بركوب غرار يكفي به شر كافر في حال الحرب. فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب له. وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر. ولا يخمس السلب على المشهور. Jadi as-salab tidak dimasukkan dalam khumus, perhitungan khumus. Dan salap itu yang didapat di dalam duel, ya, bukan ketika si kafir tidur lalu dibunuh, lalu apa yang punya dia menjadi miliknya menjadi salap, ini tidak. Tapi dalam duel. Wa ba'da salabi tukhraju mu'natul hifzi wan naqli wa ghairihima thumma yukhammasul baqi. فخمسه لأهل خمس الفي يقسم كما سبق. والأصح أن النفع لا يكون من خمس الخمس المرسل للمصالع، إن نفل مما سيغنم في هذا القتال. ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده، والنفل زيادة يشرطها أو يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار ويجتهد في قدره. والأخمس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين، وهم من حضر الوقت وقعة بنية القتال وإن لم يقاتل، ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال وفيما قبل حيازة المال وجه. ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحق لوارثه، وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح. ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له، والأظهر أن الأخير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة، والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا، وللراجل سهم وللفارس ثلاثة. Jadi pembagian ghanimah untuk yang berjalan kaki satu bagian, sementara tiga bagian untuk faris. ولا يعطى إلا لفارس واحد عربيا كان أو غيره لا لبعير وغيره، ولا يعطى لفارس أعجف وما لا غناء فيه وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر. Jadi kalau dalam perang tadi ada budak ataupun sabi, anak-anak dan perempuan yang ikut terlibat demikian juga zimmi, mereka dapat bagian yang disebut dengan ridkhu. Jumlahnya ini lebih sedikit ketimbang jatah ghanimah yang diserahkan kepada pasukan perang tadi. Kadarnya sesuai dengan kadar, sesuai dengan keputusan imam atau amir. Qultu innama yurdahu lizimmi hadara bila ujrah wa biiznil imami ala sahih wallahu alam. Kitab qasm as-sadaqat. الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير ولو اشتغل بالنوافل فلا ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح. Ya, fakir dalam pengertian ini orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kasab pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Ya. Adapun kondisi seorang itu memiliki tempat tinggal, memiliki pakaian, atau dia punya harta yang hilang dalam jarak dua marhalah dari tempat tinggalnya, atau wal muajjal wa kasbula, ataupun dia memiliki pekerjaan tapi yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka dia tidak dikeluarkan. Kondisi demikian tidak mengeluarkan dia dari statusnya sebagai seorang fakir. Nah, jika seorang itu sibuk dengan ilmu, ya. Jika orang itu sibuk dengan ilmu, wal kasbu yamna'uhu, dan pekerjaan itu akan menghalanginya dari ilmu tadi, ya, sehingga dia lebih, ya, dia harus memilih. Kalau dia menyibukkan diri dengan pekerjaan, dia terhalangi dari ilmu. Kalau dia menyibukkan diri dengan ilmu, maka dia kebutuhannya tidak terpenuhi, maka di sini dia masuk dalam kategori fakir. Ya, tapi kalau dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang bersifat nawafil, ya, maka dia tidak dikategorikan fakir. Walaupun dia dalam keadaan kekurangan. Nah, ini okay, para tulab, para duat, ya, yang sibuk dengan ilmu, maka mereka kemudian penghidupannya dalam keadaan memprihatinkan. Mereka masuk dalam kategori fakir dan mereka memiliki hak-hak sebagaimana para fuqara. Adapun orang yang terpenuhi kebutuhannya dari nafkah yang diberikan oleh karib kerabatnya, ya, ini tidak dikatakan sebagai fakir kalau terpenuhi kebutuhannya. Bisa jadi orang tadi sibuk dengan ilmu tetapi kebutuhannya terpenuhi oleh nafkah karib kerabatnya, maka dia tetap tidak dikatakan sebagai fakir. Wal miskinu man qadara ala malin aw kasbin yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi. Adapun miskin itu orang yang ya memiliki harta atau memiliki pekerjaan yang memang dapat memenuhi kebutuhannya tetapi pekerjaan tadi tidak memenuhi kebutuhannya. Pekerjaannya layak baginya sesuai dengan keahlian dan memang ya dia digaji dengan mahar misal dengan upah yang memang selayaknya dia dapatkan, tapi ketika itu tidak memenuhi kebutuhannya entah karena anaknya banyak misalnya dan sebagainya, maka dia masuk dalam kategori miskin. Dalam pengertian yang lain, fakir, ya, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi bagi kebutuhannya, atau kalaupun dia memiliki harta, tidak sampai setengah dari kebutuhannya. Ini fakir. Adapun miskin, orang yang tidak memiliki harta, ya, yang mencukupi kebutuhannya, atau memiliki harta, ya, memiliki harta yang dia memiliki harta, namun hartanya tadi tidak mencukupi kebutuhannya dalam keadaan, ya, lebih dari setengah kebutuhannya terpenuhi, tetapi tidak terpenuhi sepenuhnya. Ya, jika lebih dari setengah dari kebutuhannya terpenuhi dari apa yang dia miliki, apakah dengan pekerjaannya atau memang harta yang dia punya, maka dia dikategorikan miskin. Tapi jika kurang dari setengah, maka dia dikategorikan fakir. Kebutuhan di sini yang dimaksud adalah kebutuhan selama setahun. Jika kalau kita lihat pada kondisi hari ini, misalnya untuk mempermudah, jika dalam satu tahun kebutuhan seorang dan keluarganya tadi, dia istrinya satu orang, kemudian anaknya dua atau tiga orang, dalam satu tahun dia membutuhkan 40 juta misalnya, ya, kita bagi dalam satu bulan, paling tidak dia harus menghasilkan uang 4 juta lebih. Ya, 4 juta, uang sekitar 4 juta. Sementara pekerjaannya dalam satu bulan dia hanya menghasilkan 600 ribu misalnya. Atau katakanlah 1 juta. Satu bulan dia punya penghasilan 1 juta. Ya, sekalipun secara lahir barangkali 1 juta tadi seperti yang banyak didengung-dengungkan, insya Allah penghasilan bagaimanapun mencukupi dan sebagainya, orang yang seperti ini tetap dikategorikan sebagai fakir. Tetap dikategorikan sebagai fakir karena 1 juta tadi secara asal tidak memenuhi kebutuhannya, hatta setengah dari kebutuhannya. 1 juta berarti dalam 1 tahun dia hanya menghasilkan 12 juta, sementara kebutuhannya 40 juta. Maka dia dikategorikan sebagai fakir. Inilah kondisi kebanyakan dari para da'i, para ustadz yang mengajar di pondok-pondok. Ya, yang mengajar di pondok-pondok. Dan mereka berhak, dalam kondisi sunni mereka berhak untuk mendapatkan zakat dan hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang lainnya. Semestinya setiap pihak, termasuk juga para pengelola yayasan, memahami kondisi seperti ini. Ya, memahami sebenarnya seperti ini. Tidak akan ada keberkahan di dalam ilmu jika, ya, orang yang mengajarkan ilmu itu tidak diapresiasi dengan layak. Atau bahkan justru sama sekali ditelantarkan. Allahu a'lam. Qala wal 'amilu sa'in wa katibun wa qasimun wa hashirun yajma'u dhawil amwali lal qadi wal wali. Yang disebut dengan amil itu orang yang mengelola, yang diperintahkan, ditugaskan untuk mengelola tadi, yang mencatatnya, yang membaginya dan sebagainya. Adapun qadi dan wali itu tidak masuk dalam kategori amil. Wal mu'allafatu man aslama wa niyyatuhu dha'ifah أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره والمذهب أنهم يعطون من الزكاة. Ya, mu'allafatu qulubihim dalam Al-Quran ini, ya, pertama seorang muslim yang lemah, ya, niat keimanan, niat keislamannya lemah. Artinya orang yang baru masuk Islam dalam keadaan dia lemah niat keislamannya tadi, ya, dia baru dipujuk untuk Islam. Atau seorang yang memiliki kedudukan, ya, yatawaqqa'u bi'ta'ihi islam ghairihi, yang dapat memberikan pengaruh pada keislaman orang lain. Ya, sehingga kalau diberikan tadi, orang akan orang-orang lain akan terpengaruh untuk memeluk Islam. Ya, ini mu'allafatu qulubihim. Warqabu al-mukatabuna, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Wal gharimu in istadana li nafsihi fi ghairi ma'siyatin u'tiya. Adapun gharim, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang bukan maksiat. Adapun kebutuhan dalam hal yang hutang dalam hal yang berkaitan dengan maksiat, maka orang ini tidak dikatakan gharim yang mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ini yang harus difahami. Tidak semua orang yang berhutang itu masuk dalam kategori gharim yang berhak untuk menerima zakat. Tidak semua yang berhutang, ya. Apalagi orang yang berhutang karena gaya hidup, bukan kebutuhan. Ini tidak juga masuk dalam kategori gharim ini. Qultu al-ashahu yu'ta idza taba, wallahu alam. Adapun jika dia bertobat dan hutangnya tadi dengan sebab tadi masih melilitnya, maka An-Nawawi mengatakan al-ashah, ya, yang sahih dari pendapat yang menukil dari apa? Imam ya, yang dinukil dari Ashabul Wujuh, Ashab yang dinukil dari Ashabul Wujuh, bahasanya mereka diberikan jika taubat. Wal azharu ishtiratu hajatihi duna hululid daini. Qultu al-ashahu ishtiratu hululihi, wallahu a'lam. Ya, terkait dengan hajat, memenuhi hajat tadi, ya, Ar-Ramli mengatakan al-azhar ishtiratu hajatihi duna hulul, di sebelum haul dari jatuh tempo hartanya. An-Nawawi mengatakan yang sahih justru dipersyaratkan hutang yang jatuh tempo. Hutang yang jatuh tempo. Auli islahi dzati bain, atau orang yang berhutang dalam rangka untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Wutiya ma'al ghina wa qila in kana ghaniyan bin naqdin fala. Ya. Wa sabilullahi ta'ala ghuzatun la fai'a lahum fayu'tawna ma'al ghina. Adapun sabilillah ini perang yang la fai'a lahum. Wabnu sabil, dan orang ini diberikan walaupun dia kaya. Orang ini diberikan dari jatah zakat walaupun dia kaya. Wabnu sabil munshi'u safarin au mujtazun wa syartuhu al-hajatu wa adamul ma'siyah. Ini orang yang habis perbekalan dalam safar dengan syarat safar tadi untuk memenuhi kebutuhannya atau hal yang wajib baginya, ya, babil aula, dan bukan safar maksiat. Wa syartu akhidhi zakati min hadhihi al-asnaf ath-thamaniyati al-islamu wa alla yakuna hashimiyan wala mutallibiyan wala muttalibiyan wa kadha maulahum fil ashah. Syarat kelompok ini diberikan dari harta zakat tadi, orang-orang yang disebutkan ini tadi, dia harus seorang muslim dan bukan dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Faslun man talaba zakatan wa 'alima al-imam istihqaqahu aw 'adamahu 'amila bi 'ilmihi wa illa fa in da'a faqran aw maskanatan lam yukallaf bayyinatan fa in 'urifa lahu malun wa da'a talafahu kullifa wa kadha in da'a 'iyalan fil asah wa yu'ta ghazin wa ibn sabilin bi qawlihi ma fa in lam yakhruj asturir استرد ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين وتغني عنها الاستفاضة وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة. Nah, dalam hal pembagian zakat, orang yang fakir dan miskin dia diberikan zakat dalam jumlah yang memenuhi kebutuhannya selama setahun. Ini asalnya, ini zakat dari pemerintah yang dikelola oleh pemerintah, diberikan untuk kebutuhannya selama setahun. Qultu al-ashahu al-mansusu wa qawlul jumhuri kifayatul umri ghalibi فيشتري به عقارا يستغله والله علم والمكاتب والغارم قدر دينه. Adapun riqab, ya, mukatab, budak yang memudahkan dirinya, dan gharim, ini sesuai dengan kadar hutangnya. وَابْنُ السَّبِيلِ مَا يُوصِلُهُ مَقْصِدَهُ أَوْ مَوْضِعَهُ مَوْضِعَ مَالِهِ. Ibnu Sabil, ya, sesuai dengan kebutuhannya untuk sampai kepada tempat dia kembali. wal ghazi qadra hajatihi li nafaqatin wa kiswatin dhahiban wa raji'an wa muqiman hunaka wa farasan wa silahan wa yashiru dhalika milkan lahu wa yuhayya'u lahu wa libnis wa yuhayya'u lahu. Ya, adapun untuk yang apa? Fisabilillah, untuk yang berperang tadi, mujahid, sesuai kadar kebutuhannya, pakaiannya, selama dia berangkat dan pulang, dan selama dia bermukim, demikian juga terkait dengan tunggangannya dalam berperang dan senjatanya, dan itu semua menjadi miliknya. Walibni sabili markubun in kana safaru tawilan aw kana dha'ifan la yutiqul mashya. Dari Ibnu Sabil tadi diberikan juga untuk transportasinya, tunggangannya. Jika perjalanannya jauh atau dia lemah jika tidak dia tidak mampu melakukan jalan kaki. Wa ma yanqulu 'alaihi az-zada wa mata'ahu illa an yakuna qadran ya'tadu mithluhu hamlahu bi nafsihi wa man fihi sifat istihqaqin yu'ta bi ihdahuma faqat fil adhhar. Faslun. Nah, ini daripada Al-Azhar, dari pendapat yang rajih, yang paling rajih dalam ya, yang diperselisihkan di antara Ashabul Wujuh Syafi'i. Ya. Dari ucapan Imam Syafi'i, Al-Azhar dari qaul Imam Syafi'i bahwasanya jika seorang itu memiliki beberapa sifat yang menjadikan dia berhak untuk menerima zakat, maka dia diberikan pada salah satunya saja. Misalnya terkumpul pada orang itu, dia fakir, kemudian dia juga Ibnu Sabil. Atau dia fakir, dia juga mujahid fisabilillah. Maka diberikan hak untuk salah satunya saja. Tidak lantas diberikan haknya sebagai fakir, diberikan haknya sebagai mujahid, atau diberikan haknya sebagai gharimin misalnya, atau diberikan haknya sebagai amil misalnya, jika dia sebagai amil, ya tidak demikian. Qala faslun yajibu isti'abul asnafi in qassama al-imamu wa hunaka 'amilun wa illa fal qismatu 'ala sab'atin fa in fukida ba'duhum fa 'ala al-mawjudin wa idha qassama al-imamu istaw'aba min az-zakawati al-hasilati 'indahu ahada kulli sinfin wa kadha yastaw'ibu al-maliku in hasara al-mustahiqquna fil balad ووفى بهم المال وإلا فيجب إعطاء ثلاثة وتجب التسوية بين الأصناف لا بين أحد الصنف إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات والأظهر منع نقل الزكاة ولو علم الأصناف في البلد وجب النقل أو بعضهم وجوزنا النقل وجبا وإلا فيرد على الباقين وقيلا ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه. Syarat amil haruslah seorang yang merdeka, la adil dan faqih terkait dengan permasalahan zakat. Nah, ini orang jadi amil tapi dia tidak faham dengan hukum zakat. Atau bahkan orang yang mengangkat dirinya sebagai amil, dia tidak faham hukum zakat. Ini musibah. Wal yu'lim syahran li akhdhiha wa yusannu wasmu na'ami sadaqati wal fai'i fi mawdi'in la yakthuru sya'ru wa yukrahu fil wajhi qultu al asahu yahrumu wa bihi jazama al baghawi wa fi sahih muslim la'anu fa'ilihi wallahu a'lam. Wa Faslun sadaqatut tatawwu'i sunnatun wa tahillu li ghaniyyin wa kafirin wa daf'uha sirran wa fi ramadana wa li qaribin wa jari afdal. Sadaqatut tatawwu' boleh diberikan kepada orang yang kaya, demikian juga orang yang kafir. Berbeda dengan sadaqatul wajib. Adapun sadaqah wajib, yakni zakat, zakat mal, ya, ataupun zakat fitr, maka tidak menjadi tidak ada hak selain muslim di dalamnya dan orang-orang yang memang berhak dari 8 asnaf tadi. Adapun jika dia kaya apalagi dia seorang kafir, maka tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari ini. Ya, ini sempat ramai kemarin ya, karena ya ramai ada orang bodoh yang bicara dalam hal ini. Dan tentunya diberikan kepada qarib itu lebih baik, afdal. Ya, termasuk juga diberikan di bulan Ramadan. Ya, ini bukan berarti yang mengkhususkan sedekah pada bulan Ramadan saja, tetapi justru ini adalah dorongan pada bulan Ramadan untuk lebih banyak sedekah. Adapun bulan-bulan yang lain tetap bersedekah, di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ya, ini yang lebih baik. Ya. Diberikan kepada qarib, kemudian diberikan setelah qarib ya, kepada tetangga. Baru setelah itu orang-orang yang selainnya yang memang membutuhkan. Wa man 'alaihi daynun aw lahu man talzamuhu nafaqatuhu yustahabbu an la yatasaddaq hatta yuaddi ma 'alaihi. Qultu al-ashahu tahrimu sadaqatihi bima yahtaju ilayhi li nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu aw li daynin la yarju lahu wafa'an. Wallahu 'alam. Dalam keadaan seorang punya hutang, maka yang lebih utama adalah dia dahulukan hutangnya, bukan sedekah. Bahkan dalam kondisi jika dia sulit untuk memenuhi melunasi hutangnya, maka Imam An-Nawawi mengatakan al-ashahu tahrimu sadaqatihi. Haram sedekahnya tadi ya. Dia bersedekah dan sementara dia dianggap bermaksiat. Wa fi istihbabi sadaqati bima fadala an hajatihi awjuhun asahuha illam yasukku alaihi sabaru istihibba wa illa fala. Kitabun nikah. Huwa mustahabbun li muhtajin ilaihi yajidu uhbatahu fa in faqadaha ustuhibba tarkuhu wa yaksiru shahwatahu bis sawmi fa in lam yahtaj kuriha in faqada al uhbata wa illa fala lakin al ibadatu afdal qultu fa in lam yata'abbad fan nikahu afdalu fil asah fa in wajada al uhbata wa bihi 'illatun ka haramin aw maradin da'imin aw ta'linin kuriha wallahu 'alam. Ini bagi orang yang ya berdalih menahan diri dari nikah ya. Kemudian beralasan para ulama juga beberapa mereka tidak menikah ya, ini perlu dipahami di sini. Imam Nawawi mengatakan jika dia tidak menikah tapi dia juga tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah apakah dengan ilmu dan semisalnya ya, maka nikah itu yang afdol baginya ya, bukan menyendiri. Jadi alasannya mengikuti para ulama itu tidak tepat. Adapun para ulama mereka menyibukkan diri dengan ilmu, ini bentuk satu bentuk ibadah, sehingga kalaupun mereka tidak menikah dengan sebab mereka sibuk dengan ilmu ya, tidak ada aib bagi mereka. Watustahabu dayyinatun bikrun nasibatun laysat qarabatan qaribatan. Yang dianjurkan untuk menikahi perempuan yang memiliki agama dalam dan dia seorang gadis yang memiliki nasab dan bukan kerabat yang dekat kekerabatannya. Walaupun boleh. Wa idza qasada bi nikahaha sunna nadharuhu ilaiha qabla al-khitbati wa illam ta'dan wa lahu takriru nadharihi wa la yanzuru ghayra al-wajhi wal kaffaini. Ya. Dan jika seorang itu memang punya keinginan untuk menikahi seorang akhwat, maka sunnah baginya untuk melihat pada akhwat tadi sebelum mengkhitbahnya. ya, sekalipun tidak diizinkan. Ya, bagaimana caranya? Dan dia boleh melihat, ya, mengulang untuk melihat, lihat, bukan tidak hanya sekali, tapi boleh mengulang. Dan yang dilihat ya hanya wajah dan dua telapak tangan. Yang dilihat hanya wajah dan dua telapak tangan, tidak yang lain. Wa yahrumu nadharu fahlin balighin ila aurati hurratin kabiratin ajnabiyatin wa kadha wajuhuha wa kaffuha 'inda khawfi fitnatin wa kadha 'inda al-amni 'ala as-sahihi wa la yanzuru min mahramihi bayna surratin wa rukbatin wa yahillu ma siwahu wa qila ma yabdu fil mih aw mahnati faqat wal asahu hillun nadari bila shahwatin ila al-amati illa ma bayna surratin wa rukbatin wa ila saghiratin illa al-farja wa anna nadara al-abdi ila sayyidati wa nadara al-mamsuhin kan nadari ila mahramin wa anna al-murahiqa kal-baligh. Ya, haram melihat laki-laki dewasa yang segar, yang memiliki hasrat kepada, ya, ini haram melihat kepada aurat perempuan merdeka, dewasa, dan asing baginya. Ya, demikian juga haram melihat pada wajah dan telapak tangannya ketika dikhawatirkan fitnah. Bahkan haram juga ketika aman dari fitnah. Ya. Dan juga tidak boleh melihat kepada mahram itu, ya, walaupun mahram tidak boleh seorang itu melihat, ya, suatu antara pusar dan lutut mahramnya. Ya. Misalnya keponakan, ya, tidak boleh melihat, ya, antara pusar dan lutut keponakan. Dan Nawawi mengatakan yang asah bolehnya, halalnya melihat kepada budak perempuan, ya, dengan syarat tanpa syahwat, kecuali yang tidak boleh antara lutut dan pusar juga. Jadi boleh melihat kepada budak perempuan, ya, selain dari antara lutut dan pusarnya, ya, dengan catatan tidak dengan syahwat. Jika dengan syahwat maka tidak boleh. Dan demikian juga boleh melihat kepada gadis kecil, ya, anak kecil, perempuan kecil, kecuali, ya, faradnya itu tidak boleh. Wa yahillu nadharu rajulin ila rajulin illa ma baina surati wa rukbah. Laki-laki boleh melihat pada laki-laki kecuali apa yang ada di antara lutut dan pusar. Wa yahrumu nadharu amrada bisyahwatin. Amrad ini laki-laki yang ganteng, baby face, haram melihatnya dengan syahwat. Qutu wa kadza bi ghairiha fil asahi al mansusi wal asahu 'inda al muhaqqiqina anna al amata kal hurrati wallahu alam wal mar'atu ma'a al mar'ati ka rajulin wa rajulin wal asahu tahrimu nadhari dhimmiyatin ila muslimatin. Seorang zimmi, ya, perempuan zimmi haram melihat kepada wanita muslimah, melihat anggota tubuhnya. Jadi tidak boro-boro sama-sama perempuan, boleh semuanya. Kalau dia kafir, ya, zimmi saja tidak boleh, apalagi yang bukan zimmi. Wa jawazu nadharil mar'ati ila badani ajnabi siwa ma baina surrati wa rukbati illam takhaf fitnah. Qultu ala sahu tahrimuka huwa ilaiha. Wallahu alam. Imam Nawawi mengatakan, ya, yang sahih haram perempuan melihat kepada tubuh laki-laki asing, ya. Seperti laki-laki itu pun haram melihat kepada perempuan. Wa nadharuha ila mahramiha ka'aksihi wa mada haruman nadharu harumal masu wa yubahani li fasdin wa hijamatin wa ilajin. Apa yang haram dilihat, haram juga disentuh. kecuali dalam rangka pengobatan fasdu, hijamah ataupun perobatan yang lain. Qutu wa yubahu an-nazaru li mu'amalatin wa shahadatin wa ta'limin wa nahwiha bi qadri al-hajah wallahu alam. Imam Nawawi mengatakan boleh juga ya melihat kepada ketika yakni laki-laki melihat kepada perempuan atau perempuan melihat kepada laki-laki ketika muamalah, melihat kepada wajah. Ini muamalah atau syahadah, persaksian di persidangan atau dalam rangka ta'lim. Dan misalnya tapi dengan catatan bi qadril hajah sesuai dengan kebutuhan. Walir waliz zauji an-nazaru ila kulli badaniha, dan hak suami boleh melihat kepada seluruh bagian dari badan istri. Tidak seperti yang dipersangkakan sebagian orang ya, tidak boleh melihat ya ada bagian tertentu dari tubuh istrinya. Faslun tahillu khitbatu khaliyatin an nikahin wa iddatin la tasrihun li mu'taddatin wa la ta'ridun li rajmiyatin wa yahillu ta'ridun fi iddati wafatin wa kadhali ba'inin fil azhar wa tahrumu khitbatun ala khitbati man surriha bi ijabatihi illa bi idznihi fa in lam yujab wa lam yuradda lam tahrum fil azhari wa man istushira fi khatibin wa dhakara masawiyahu bi sidqin wa yustahabu taqdimu khutbatin qabla al khitbati wa qabla al aqdi wa la khataba al waliy fa qala al zawju alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi qabiltu sahhan nikahu 'ala sahih bal yustahabbu dhalika. Masyaallah. Jika wali si perempuan mengkhitbah ya, khatabah. Lalu si laki-laki menjawab alhamdulillah wassalatu 'ala rasulillahi qabiltu, maka sah. Qultu as-sahihu la yustahabbu wallahu alam, hanya la yustahabbu. Fa in tala dzikrul fasilu lam yasih. Nah, ini ijab kabul. Innama yasihu nikahu bi ijabin wa huwa zawwajtuka aw ankahtuka wa qabulin bi an yaqula az-zawju tazawwajtu aw nakahtu aw qabiltu nikahaha aw tazwijaha wa yasihu taqaddumu lafdhi az-zawji 'ala wali. ولا يصح الا بلفظ التزويج او الانكاح ويصح بالعجميه في الاصح لا بكنايه قطعا ولا قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب. Walau qala zawwijni faqala zawwajtuka aw qala al-wali tazawwajaha faqala tazawwajtu sahha wala yashihu ta'liquhu walau bushira bi waladin faqala in kana untha faqad zawwajtukaha aw qala in kanat binti tulliqat aw tadat faqad zawwajtukaha fal madhhabu butlanuhu wala tawqitu wala nikahu shighar laysa bis shighar ash-shighar nikahu shighar wa huwa zawwajtukaha ala an tuzawwijani bintaka wa but'u kulli wahidatin sadaqatul ukhra. Ya, nikah shighar itu seorang menikahi, misalnya seorang menikahi saudaranya dengan syarat saudaranya tadi harus menikahi saudaranya yang awal dan tidak ada mahar kecuali itu. Seolah-olah pernikahan saudaranya adalah mahar bagi pernikahannya dia, dan ini nikah syiwar ini tidak dihalalkan dalam syariat. Fayaqbalu fa in lam yaj'alil but'a sadaqan fal asahu sihhah. Ya, kalau ada maharnya ya maka sahih. Walau sammaya malan ma'a ja'alil but'i sadaqan batala fil asah wala yasihu illa bihadrati shahidaini syaratuhuma hurriyatun wa dhukuratun wa adalatun wa sam'un wa basarun wa fil a'ma wajhun wal asahu inqiadu bibnai zawjaini wa aduwayhima وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح لا مستوري الإسلام والحرية. ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب، وإنما يتبين ببينة أو اتفاق الزوجين، ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين. ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله. ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ولا يشترط. فصل: لا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة، ولا تقبل نكاحا لأحد، والوطء في نكاح بلا ولي يوجب المهر المثلي لا الحد. ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء وإلا فلا. ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد ولأبي تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها. ويستحب استئذانها وليس له تزويج سيب إلا بإذنها. فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ، والجد كالأبي عند عدمه، وسواء زالت البكورة بوطئ حلال أو حرام، ولا أثر لزوالها بلا وطئ كسقطات في الأصح. ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال، وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن ويكفي في البكر وسكوتها في الأصح. والمعتق والسلطان كالأخ، وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم بنو وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث. ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر. Yang berhak menjadi wali dalam pernikahan urutannya, ini berdasarkan urutan bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian bapaknya kakek, kemudian setelah itu saudara laki-laki kandung, lalu setelah itu saudara laki-laki satu ayah, kemudian setelah itu anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Kemudian setelah itu baru paman. Lalu setelah paman baru seluruh asabah sebagaimana irth, sebagaimana waris asabah yang lain. Ya, tidak ada tafdil di sini, tidak ada urutan di situ siapapun. Yang ada urutan sampai paman tadi. Wala yuzawwiju ibnun ببنوة فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به، فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالإرث. ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت هية، ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح. فإذا ماتت زوج من له الولاء، فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان، وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق. وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع، ولو عينت كفءا وأراد الأب غيره فلو ذلك في الأصح. Dalam kondisi walinya adal, maka yang menjadi wali adalah sultan. Dan yang disebut dengan adal di sini, jika ya, adal wali tidak enggan untuk menikahkannya, ya, jika dikatakan adal itu jika keduanya, ya, antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah ini adalah dua orang yang balig dan berakal, dan sekufu, kufu. Artinya tidak ada alasan bagi wali untuk menolak menikahkan mereka, lalu tapi wali enggan. Ya, ini yang disebut dengan adol. Dalam keadaan seperti ini, sultan yang menjadi walinya. Faslun la wilayata li raqiqin wa sabiyin wa majnunin wa mukhtallin nadari biharamin aw khabalin wa kaza mahjurun alayhi bisafain ala al-madhab. ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقه إفاقته وإن كان يدوم أياما انتظر وقيل ولاية للأبعد. ولا يقدح العمى في الأصح wala wilayata li fasiqin 'ala al-madhhab. Yes, ini diulang berapa kali. Demikian juga untuk saksi. Wali dan saksi harus dipersyaratkan bukan orang yang fasik. Ya, dua orang yang fasik dikenal dengan kefasikannya. Wa yalil kafirul kafirah. إحرام صحة النكاح ولا ينقل الولاية في الأصح فإلى إحرام بعد قلت لم يعلم ولو غاب الأقرب زوج سلطانه wakilu fala yudu